بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya karena dengan taufik dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun bisa memasuki subuh yang ke-26 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Mei tahun 2021 Miladiah, bertepatan dengan hari Sabtu. Nah, dan kita akan membacakan majelis yang ke-23 dari majelis syahr Ramadan Al-Mubarak, di mana dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, المجلس الثالث والعشرون، مجلس yang ke-23 في طبقات المؤمنين. Beliau akan membahas tentang tabaqat, tingkatan-tingkatan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman sendiri itu memiliki tabaqat, tingkatan-tingkatan. Maka setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan memberi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan qala Allah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adanin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di dalam surah Fatir ayat 32 sampai 33 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tingkatan-tingkatan orang yang beriman. Summa awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan al-kitab, yakni Al-Qur'anul Karim, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ini Al-Quran ini diwariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang pilihan. Nah, di antara orang-orang pilihan ini Allah kemudian membagi tiga. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Ini golongan yang kedua. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang terdahulu dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Biidznillah, dengan izin Allah. Dan ini adalah golongan yang ketiga. Dzalika huwal fadlul karim. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah keutamaan yang besar. Jadi semata-mata mereka dipilih oleh Allah untuk Allah wariskan kepada mereka Al-Kitab, Al-Qur'an, itu sudah menunjukkan keutamaan. Nah, Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden itulah yang akan mereka masuki. Tiga golongan ini dijanji oleh Allah akan masuk dalam surga Aden. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Mereka akan dihiasi di dalam surga min asawir min zahabin, gelang-gelang dari emas, walu'lu'a, dan mutiara-mutiara. Ini perhiasan, perhiasan yang akan dipakaikan oleh Allah kepada ahlul jannah, jannah aden. Gelang-gelang dari emas dan mutiara-mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka dalam surga adalah sutra. Nah, menunjukkan kemewahan, kenikmatan. Al-ayat. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bayan Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayat annahu awratha hadhal Qur'an, ay a'ta hadhal Qur'an al-azim alladhina astafahum. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat-ayat ini bahwasanya Allah mewariskan Al-Quran yang agung ini, yang Allah berikan kepada mereka yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan Al-Quran yang agung ini kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi istafahum ay ikhtarahum. Nah, orang-orang yang Allah pilih. Wahum min wahum hadil ummah, dan mereka yang diberikan Al-Quran ini adalah dari umat ini, semuanya dari umat ini. Jadi tiga golongan tadi yang sudah disebutkan dalam ayat itu semuanya dari umat ini, umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahadil ummatu hiya khiyarul umam, maka umat ini, ini umat Islam, umatnya Rasulullah adalah umat terbaik. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kalian, kalian yang dimaksud bukan semua kaum muslimin, tapi kalian di sini adalah kalian ketika ayat ini turun terkena kepada para sahabat. Kalian wahai para sahabat adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Orang-orang yang setelah mereka para sahabat bisa menjadi khairu ummah apabila mengikuti jejak mereka. Semata-mata sebagai kaum muslimin tidak bisa. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, keutamaan para sahabat bahwa kebaikan yang mereka bawa bukan untuk diri mereka sendiri, tapi Allah tegaskan ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan para sahabat untuk diri mereka dan untuk manusia secara keseluruhan. Ali Imran ayat 110. Wa qala subhanahu, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menjadikan kalian wahai kaum muslimin sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Al-Baqarah ayat 143. Apa makna wasata, umat pertengahan? Yakni udulan khiyaran. Kami jadikan kalian sebagai umat yang udul, yang adil, terpercaya, khiyar, pilihan. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar supaya kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian, sehingga di akhirat nanti para nabi dan para rasul tatkala ditanya oleh Allah apakah mereka sudah menyampaikan risalah yang Allah utus mereka karenanya, umatnya mengingkari dengan mengatakan, ya Allah, tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Termasuk Nabi Nuh akan ditanya seperti itu. Lalu Allah bertanya, siapa saksi kalian wahai para nabi dan para rasul? Maka mereka menjawab, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas para nabi dan para rasul terdahulu, bahwa mereka itu sudah menyampaikan risalah yang Allah mengutus mereka karenanya. Hadhil ayah tadullu ala fadli hadhil ummah al-Muhammadiyah. Ayat ini tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 menunjukkan keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah astafaha, dan bahwa Allah yang memilih mereka. Wa dzalika liman ittasafa bi sifati, dan yang demikian itu karena mereka memiliki beberapa sifat. Yang dipilih oleh Allah adalah mereka-mereka yang memiliki beberapa sifat. Hadhil ummah minal imani billahi wa rasulih, dari umat ini diantaranya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wal a'malis salihah, dan beramal salih. Wa tarkil a'malil muharramah, dan meninggalkan amalan-amalan yang haram. Ini sifat-sifat mereka, dan semuanya seperti yang dijelaskan tadi, dari umat ini. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka melakukan amal-amal salih dan meninggalkan amal-amal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma yantasibu ila hadhil ummah, adapun orang yang menisbahkan diri kepada umat ini, ditanya apa agamamu? Agama Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mukhalifun lima hiya alaihi wa mukhalifun lima dalla alaihi kitab was sunnah, namun menyelisihi apa yang berada di atasnya oleh orang-orang yang Allah pilih tadi, dan juga menyelisihi apa yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Fantisabuhu ilaiha la yanfa'uhu, maka penisbatan dia kepada umat ini, kepada agama Islam, kepada umat Rasulullah tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Wa innama hadhi fi man ittasafa bi sifati hadhil ummah wa istaqama ala aqidatiha wa ala ibadatiha wa ala manhajiha. Namun yang akan mendapatkan manfaat dari umat ini adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat yang telah diterangkan di atas. Istiqamah di atas akidahnya, istiqamah di atas ibadahnya, di atas manhajnya, fa innahu huwa alladhi yakunu min hadhihi ummah, maka inilah yang akan menjadikan dia termasuk dari umat ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qassamahum ila thalathati aqsam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi mereka menjadi tiga bagian. Menggolongkan mereka dengan tiga golongan. Jadi sekali lagi semuanya tiga golongan ini dari umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zalimin li nafsihi. Orang yang menzalimi dirinya. Apa maknanya menzalimi dirinya? Wa huwa alladhi yaf'alul ma'asi allati duna syirik. Yaitu orang yang melakukan kemaksiatan yang kemaksiatan tersebut lebih ringan dan lebih kecil dari kesyirikan. Nah, jadi di antara orang-orang yang beriman ada yang seperti ini, menzalimi diri mereka, yakni melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan yang lebih kecil dan lebih ringan dari syirik. Golongan yang kedua, wa muqtasidin. Golongan yang pertengahan. Wa huwal ladzi ya'ti bil wajibat. Yaitu mereka-mereka yang hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Menegakkan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu. Wa yatrukul muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wa qad yaf'alu ba'dal makruhat, dan kadang-kadang melakukan perkara yang makruh. Ya. Dengan mengatakan, "Oh, ini kan cuma makruh." Padahal istilah makruh kalau para ulama salaf ya, yang diingat adalah makruh litahrim, makruh untuk menunjukkan keharamannya. Dia dibenci karena haram. Alhamdulillah. Nah, namun yang diinginkan di sini adalah makruh yang kita pahami na'am, yang tidak sampai pada tingkat perkara yang haram. Wa yatruku ba'dhal mustahabbat, dan meninggalkan sebagian yang sunnah-sunnah. Ini yang pertengahan. Jadi kalau yang zalim di nafsi terjatuh dan terjerumus dalam perkara yang haram. Nah, yang pertengahan hanya melakukan yang wajib-wajib saja, meninggalkan yang sunnah, ya, na'am, kemudian meninggalkan perkara yang haram, dan kadang-kadang melakukan perkara yang makruh. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan golongan yang ketiga, mereka-mereka yang terdahulu dan terdepan dalam kebaikan-kebaikan. Wa hadza a'la darajat, dan mereka inilah yang paling tinggi derajatnya. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-10 sampai 12. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Wasabiquna sabiqun, orang yang terdepan di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan di dunia ini, mereka pula yang terdepan akan masuk surga di akhirat. Nah, keutamaan orang-orang yang selalu bersemangat mengerjakan kebaikan, selalu terdepan dalam kebaikan, di akhirat juga terdepan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal muqarrabun, mereka inilah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fi jannatin na'im, di dalam surga-surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Tsumma akhbara annahum kulluhum fil jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa mereka semuanya berada dalam surga. Ini yani semua mereka tiga golongan tadi akan masuk surga semuanya. Nah, wasabiqu bil khairat huwallazi yaf'alul wajibat wal mustahabbat wa yatrukul muharramat wal makruhat. Dan mereka-mereka yang terdepan dalam kebaikan adalah orang-orang yang mengerjakan yang wajib-wajib dan juga yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Wa ba'dal mubahat min babil ihtiyat, bahkan meninggalkan sebagian perkara yang mubah. Ya. perkara yang mubah, yang dibolehkan, tapi kemudian mereka tinggalkan. Mimbabil ihtiyat, dalam rangka berhati-hati. Ini golongan tertinggi. Seperti ini keadaannya. Melakukan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh, dan bahkan meninggalkan sebagian perkara yang mubah, dalam rangka berhati-hati. Hadza huwa as-sabiqu bil khairat. Inilah orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. ثم أخبر سبحانه أن هذه الأصناف الثلاثة كلها في الجنة. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwa tiga golongan ini semuanya di dalam surga. أَمَّا السَّابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ فَيَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Adapun orang-orang yang terdahulu dan terdepan di dalam hal kebaikan-kebaikan, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab. Golongan yang tertinggi tadi, mereka inilah yang akan masuk surga tanpa hisab. Tidak akan ada hisab. Ya. Nah, kalau masuk perguruan tinggi, ini diistilahkan apa? Bebas tes. Ya. Ini masuk surga. Bebas hisab. Tidak ada hisab sebelumnya. Nah, wa ammal muqtasiduna fayuhasabuna hisaban yasira. Adapun golongan pertengahan tadi, mereka akan dihisab, tapi hisabnya diringankan. Ya. Istilahnya apa? Sekedar formalitas. Nah, diringankan. Wa madzalimu li nafsihi fa hadha huwa alladhi yunaqash al-hisaba wa huwa tahta al-masyiah. Adapun orang yang menzalimi dirinya, maka ini akan orang yang akan diadakan munakasyah padanya, yakni akan didebat dia. Ya. Akan ditanya satu persatu, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tinggalkan ini? Nah. Ini. Dan itu akan dipersulit dan berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ghafaralah wa insyaa adzabah biqadri dzunubih. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni dia. Dan kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksa dia sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Tumanya dukhul jannah ba'da dzalik, setelah itu kemudian masuk surga. Ya. Ini tidak langsung masuk surga. Dimasukkan itu dalam neraka, disiksa oleh Allah sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Ini orang yang menzalimi dirinya. Tsumma bayyana subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ma yuhalluna bihi, yakni yatazayyanuna bihi, perhiasan apa yang akan dipakaikan kepada mereka. Yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, akan dihiaskan kepada mereka dalam surga, yaitu gelang-gelang dari emas dan mutiara-mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka dalam surga adalah harir, sutra. Al-Hajj ayat yang ke-23. Yatahalluna bidzahabi wal lu'lu' wa hadza fil jannah. Mereka akan memakai perhiasan dengan emas dan mutiara-mutiara, dan ini di dalam surga. Amma fid dunya fala yajuzu lirrijali ayatahallu bidzahabi. Adapun di dunia, bagi kaum laki-laki tidak boleh berhias dengan emas. Pakai cincin emas, pakai gelang emas, pakai kalung emas, bagi laki-laki tidak boleh. Wa inna ma hadza fil jannah. Namun mereka akan dipakaikan perhiasan emas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu bi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian meminum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak. Ya. Jangan kalian meminum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Dan jangan kalian menggunakan piring-piring emas dan perak, ya, untuk kalian makan padanya. Nah, bejananya tidak boleh dipakai minum, ya, kalau terbuat dari emas dan perak, piringnya pun kalau terbuat dari emas dan perak tidak boleh dipakai untuk makan. Fa innaha lahum fid dunya, karena itu untuk mereka di dunia, untuk orang-orang kafir di dunia. Kalau orang kafir ya bukan menunjukkan bolehnya ya. Naam. Tapi itu menunjukkan larangnya, kalian jangan mengikuti mereka. Ya. Walakum fil akhirah, dan itu untuk kalian di akhirat. Sehingga ahlul jannah akan meminum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak di dalam surga, juga akan memakan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Nah, itu untuk ahlul jannah, untuk orang-orang yang beriman di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minuna yalbasuna adh-dhahaba wal fil jannah wa aniyatuhum min fiddatin wa min dhahabin. Maka orang-orang yang beriman, mereka akan memakai emas di dalam surga. Bejana-bejana mereka terbuat dari perak dan dari emas. Yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwab. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 71 Allah terangkan, yutafu alaihim bisihaf. Pelayan-pelayan akan berkeliling kepada mereka, kepada ahlul jannah. Jadi Allah akan menciptakan wildanum mukhalladun, pelayan-pelayan yang dikekalkan oleh Allah, tidak pernah berubah wajahnya, tidak pernah capek melayani ahlu jannah. Mereka akan berkeliling membawakan piring-piring yang terbuat dari emas dan juga gelas-gelas yang terbuat dari emas, melayani ahlu jannah. Nah, pelayanan yang luar biasa ya. Fafil jannati yuhallawna bidhahab, maka dalam surga orang-orang yang beriman akan dipakaikan perhiasan dari emas, wal fiddah, dari perak, wal lu'lu, dari mutiara, kama fi hadhihi ayat, sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Amma fid dunya fa innahum yajtanibuna tahalli bidhahabi ta'atan lillah. Adapun di dunia, sesungguhnya orang-orang yang beriman harus meninggalkan menggunakan perhiasan dengan emas dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak boleh beralasan ini kan ada, daripada disimpan, haram dipakai. Ya, kalau kamu beli emas, ya satu karung kemudian kamu simpan, tidak apa-apa. Yang haram adalah memakainya bagi kaum laki-laki. Nah, hendaknya dijauhi dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha lil kuffari fi hadhihi dunya, karena itu untuk orang-orang kafir di dunia ini. Humul ladzina yalbasuna adh-dhahaba wa yalbasuna al-harira, orang-orang kafirlah yang menggunakan emas, memakai emas di dunia ini dan memakai sutra. Nah, wa kadzalikal hariru haramun 'alal rijalil muslimina fi hadhihi dunya, demikian pula sutra ini haram dipakai oleh kaum laki-laki dari kalangan muslimin di dunia ini. Ya. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhahabi wal harir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika menerangkan tentang ya emas dan sutra, beliau mengatakan haramun ala dhukuri ummati, emas dan sutra itu haram dipakai oleh laki-laki dari umatku. Hillun li inathiha, dan halal dipakai oleh wanita-wanita dari umatku. Kalau wanita silahkan pakai, pakai emas, pakai sutra, tapi laki-laki jangan. Hadza fid dunya, ini di dunia. Amma fil akhirah, adapun di akhirat nanti. Fa inna ahlal jannati yalbasunal harira wal istabraq, maka sungguhnya orang-orang yang masuk surga mereka akan memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Walihada qal, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga adalah sutra. Wa umurud jannah ghairu umurid dunya, dan perkara surga tidaklah sama dengan perkara dunia. Ad-dunya daru imtihanin wa daru ibtilain wa daru amrin wa nahyin. Dunia adalah tempat manusia diuji, tempat manusia diberikan ibtila, cobaan, tempat manusia diperintah dan dilarang. Ammal jannatu fa innaha daru na'imin wa daru sururin wa daru huburin. Adapun surga, surga adalah tempat kenikmatan, tempat bersenang-senang, tempat bergembira. Laisa fiha amru taklifin aw tahlilin aw tahrimin. Tidak ada dalam surga perintah yang itu merupakan taklif, harus kerjakan ini, kerjakan itu. Tidak ada dalam surga. Ini halal, ini haram, juga tidak ada dalam surga. Nah, tidak terbagi seperti itu. Kullu ma fiha fa innahu halalun li ahli jannah. Semua yang ada dalam surga itu halal bagi ahli jannah. Halal semuanya, silakan nikmati. Silakan makan, silakan minum. Naam, semuanya halal, silakan dipakai. Jazaa'an lahum 'ala ma qaddamuhu fi dunya, sebagai balasan bagi mereka atas apa-apa yang mereka persembahkan waktu mereka hidup di dunia. Lamma taraku ma harramallahu 'alaihim fi dunya abaha Allah subhanahu wa ta'ala lahum ma fil jannati minal hariri wa minal dhahabi wa minal fiddati. Tatkala mereka meninggalkan apa yang Allah haramkan atas mereka di dunia, maka dalam surga nanti Allah membolehkan bagi mereka sutra, membolehkan bagi mereka emas, membolehkan bagi mereka perak. Wa yatahallawna bihi wa yalbasunahu. Mereka boleh berhias dengannya, memakainya. Wa yakuluna bisihafihi wa yashrabuna bianiyatihi. Mereka boleh makan dengan menggunakan piring-piring dari emas, minum dengan bejana-bejana dari emas. Jazaa'an lahum 'indallah, sebagai balasan untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ammal kuffarul ladzina yatamatta'una. Ammal kuffarul ladzina tamatta'u bidzahabi wal hariri fi hadhihi dunya. Adapun orang-orang kafir yang mereka bersenang-senang dengan emas dan sutra di dunia ini, fa innahum fil akhirati yakununa fi jahannam. Sesungguhnya mereka di akhirat, mereka ada dalam neraka jahannam. Wa ma fiha minan nakal, dan berada di dalam neraka jahannam bersama an-nakal, siksaan yang ada padanya, wal azab, dan azab yang ada padanya, was salasil, rantai-rantai yang ada padanya, wal aglal, bersama belenggu-belenggu yang ada padanya, wal hamim, demikian pula air-air yang sangat panas, wal iyad billah, wazakum, dan juga makanannya adalah makanan yang disebutkan ya oleh Allah, yaitu azakum, dari pohon zakum yang tumbuhnya dari dasar neraka jahannam, sebagaimana telah disebutkan ya di beberapa majlis sebelumnya. Liannahum fi hadhi dunya khalafu awamir Allah. Kenapa Allah membalas mereka dengan balasan seperti itu? Karena mereka di dunia ini menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kafaru billah, dan mereka kafir kepada Allah. Wa asyraku billah, mereka menyekutukan Allah. Wa stahallu ma haramallah, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Fa hurrimu minan na'imi fil akhirah, sehingga diharamkan bagi mereka kenikmatan di akhirat. Nah, menyelisihi apa yang Allah inginkan. Amma ahlul imani fa innahum lamma taqayyadu bi awamirillahi wa nawahi. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mengikat diri mereka dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, wa taraku ma haramallahu alaihim, dan mereka meninggalkan apa yang Allah haramkan atas mereka, wa akhadhu ma abahallahu lahum, dan mereka mengambil apa yang Allah bolehkan untuk mereka, wa addu ma awjaballahu alaihim, dan mereka menunaikan apa yang Allah wajibkan atas mereka, sara lahumun na'imu was-sururu tammu yaumil qiyamah, maka mereka akan merasakan kenikmatan dan kegembiraan yang sempurna pada hari kiamat. Kalau kegembiraan di dunia itu akan dibarengi dengan kesedihan, kekecewaan. Di akhirat kebahagiaan dan kenikmatan sempurna. Semakin hari semakin gembira dan semakin senang, semakin nikmat. Wa ubihat lahum hadhil umur allati kanat muharramatan alaihim fid dunya. dan dibolehkan bagi mereka perkara-perkara di atas yang ketika di dunia diharamkan atas mereka, mimbabil ibtila wal imtihan. Kenapa Allah haramkan bagi mereka? Dalam rangka Allah menguji dan na'am memberikan ibtila kepada mereka, cobaan kepada mereka. Falamma ata'ullaha fi hadhihi dunya wa najahu fil imtihan, maka tatkala mereka mentaati Allah di dunia ini dan mereka lulus dalam ujian, hasalu 'ala natijatil 'azimah, maka mereka pun akan mencapai dan mendapatkan hasil yang agung, wahiyal jannah, yaitu surga yang Allah sebutkan jannatu adn, surga-surga adn. Nah, dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 disebutkan jannatu adn. Jannah ini jamak, ya. Jannatun walaysat jannatan wahidah. Surga-surga bukan cuma satu surga, kata Allah. Ya. Li'annal jannata darajat, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ba'dhuha fawqa ba'd, sebagiannya lebih tinggi dari yang lainnya. Wahiyya jannatun katsirah, sehingga surga itu banyak. Jannatu adn, yaitu jannah adn. Al-adn ma'nahu al-iqamah. Al-adn artinya al-iqamah, mukim, menetap. Ya. Li'annahum muqimuna fiha la yarhaluna anha. Karena orang yang masuk dalam jannah itu akan mukim, menetap di dalamnya. Tidak akan meninggalkan tempat tersebut. Tidak akan rihlah, tidak akan kemana-mana. Cuma di dunia yang kita sering kemana-mana, ya kan? Berpindah-pindah. Di dalam surga tidak. Karena memang Allah ciptakan surga sebagai tempat menetap untuk ahlu jannah, sehingga mereka tidak berpindah darinya. Wala yakhafuna fiha, dan mereka tidak akan merasakan rasa takut padanya. Wala yahrumun, dan mereka tidak akan menjadi tua di dalam surga. Balhum syababun daimun, bahkan mereka terus-menerus menjadi muda. Ya. Wasihatun daimatun, dan mereka sehat terus. Sehingga dalam surga tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit. Ya, mantri tidak ada. Walazatun daimatun, dan kelezatan yang terus menerus. Wa na'imun daimun, dan kenikmatan yang terus menerus. Wa qurratu ainin la yang la tanqati, dan kesejukan mata yang tidak putus-putusnya. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ini. Thumma innahum hamadullah wa syakaruh. Kemudian sesungguhnya mereka memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ma hasalu 'ala hadhil jannati illa bi fadlillah. Karena mereka tidak bisa memasuki surga ini kecuali karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tarafu bi fadlillah, sehingga mereka pun mengakui keutamaan Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan alhamdulillah. Ini ahlu jannah semua akan memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Alhamdulillah yang telah memasukkan kami ke negeri tempat mukim, tempat tinggal selama-lamanya dari keutamaannya, yang kami tidak akan ditimpa oleh keletihan, tidak pula ditimpa oleh lugub, rasa capek. Tidak ada capek dalam surga. Ya. Kalau di dunia bagaimanapun enaknya posisi seseorang, punya jabatan yang elit istilahnya, tetap kalau pulang ke rumah capek. Ya kan? Butuh istirahat. Di dalam surga tidak ada capek. Tidak ada lelah, tidak ada letih. Fahum fil jannati fi rahatin wa fi ladzatin wa fi na'imin, maka mereka dalam surga dalam keadaan lega terus, merasakan kelezatan terus, merasakan nikmat terus. La yat'abuna wa la yaskhatuna, mereka tidak capek, juga tidak marah. Wa la yahrumun, tidak menjadi tua. Wa la yamrudun, tidak menjadi sakit. Wa la yaju'un, dan tidak akan lapar. Wala ya'tashun, dan juga tidak akan haus. Sehingga ahlul jannah makan dan minum bukan karena lapar dan haus. Tapi untuk menikmati apa yang Allah sediakan untuk mereka. Wala yusibuhum barodun, dan mereka tidak akan ditimpa oleh cuaca dingin. Tidak ada musim dingin. Naam, balhum fi ladzatin daimatin wa na'imin daim, bahkan mereka berada dalam kelezatan yang terus menerus, kenikmatan yang terus menerus. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang kenikmatan dalam surga dalam surah Al-Insan ayat 13 sampai ayat 16. La yarawna fiha syamsa wa la zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ahlul jannah tidak akan melihat dalam surga syamsa, matahari, matahari yang terik, yang panas, wala zamharira, dan juga mereka tidak akan merasakan dingin yang berlebihan. Sehingga dalam surga ahlul jannah tidak butuh kipas angin, tidak butuh AC, tidak ada panas, tidak butuh jaket, selimut, karena tidak ada dingin, dingin yang berlebihan. Wadaniyatan alaihim zilaluha, dan naungan-naungan yang menaungi mereka itu daniyah, dekat. Naam. Wadhullilat qutufuha tadlila, dan dimudahkan bagi mereka semudah-mudahnya untuk memetik buah-buahan dalam surga dalam keadaan berdiri ataukah duduk, bahkan sambil berbaring mereka bisa memetik. Kenapa? Karena buah itu yang mendekat. Kalau di dunia kita masih mencet, ya kan? Masih mencet. Dalam surga terbetik dalam hati kita, mau ini datang. Bukan kita yang mendatangi, apa yang kita inginkan yang datang kepada kita. Mau buah ini, buah itu yang mendekat. Kutufuha daniyah wa yutafu alaihim bi aniyah min fiddatin, dan pelayan-pelayan akan berkeliling kepada mereka membawa aniyah, bejana yang terbuat dari perak. Wa akwabin kanat qawarira, dan piala-piala yang bening laksana kristal. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, kristal naam yang terbuat dari emas, yang mereka menakar minuman untuk orang yang mereka layani sesuai dengan apa yang memuaskan. Jadi subhanallah, kayak ada kontak batin antara pelayan dengan orang yang dilayani. Jadi apa yang disiapkan oleh para pelayan itu sesuai dengan apa yang memuaskan orang yang dilayani. Kalau di dunia kadang-kadang kita dibawakan susu, oh ternyata masih kurang, butuh tambahan, ya kan? Di surga enggak, butuhnya umpamanya 2 liter. Seperti itu yang datang. Tidak kurang dan tidak lebih. Hadza syarabuhum wa hadhihi aniyatuhum. Inilah minuman mereka dan inilah bejana mereka. Wa hadza libasuhum, dan inilah pakaian mereka. Wa hadza huliyuhum wa zinatuhum, dan inilah perhiasan mereka. Wal a'zamu min dzalika anna hadhihi ni'am la tanqati'u wa la tazul, dan yang lebih besar dari itu semua adalah bahwa kenikmatan tadi tidak akan pernah putus dan tidak ada habis-habisnya. Susu di dunia kadang-kadang habis di rumah, butuh beli, ya, di swalayan. Nah, dalam surga tidak pernah habis. Wala yakhafuna min ayus antusraq, dan tidak khawatir dicuri oleh orang lain. Tidak khawatir dicuri oleh orang lain. Aw antukhaz, ataukah diambil oleh orang lain. Aw ayuglabu alaiha kama fi dunya, ataukah dikalahkan oleh orang lain sehingga orang lain yang ngambil sebagaimana di dunia. Kadang-kadang di dunia, oh ini bagian kita, sudah ada namanya. Oh ini si fulan, ada yang ngambil. Ya kan? Atau ada yang mendorong kita sehingga kita tidak bisa mengambilnya. Di akhirat tidak ada seperti itu. Lau annal insana utiya fid dunya ma yasha'u minan ni'ma wa minal mali wa minal maladzat fa innahu ghairu amin. Kalau seandainya manusia di dunia ini diberikan apa yang dia kehendaki dari kenikmatan, apa yang dia maui dari harta, apa yang dia inginkan dari kelezatan-kelezatan, tetap tidak aman. Tetap tidak aman. Ya. bal huwa khaifun daiman wa abada, bahkan walaupun dia sudah meraih kenikmatan tadi tetap ada kekhawatiran, oh jangan-jangan nanti ada yang ngambil ya, kalau tidak disimpan baik-baik nanti, jangan-jangan nanti ada yang curi, ada yang rampok. Itu di dunia, tapi di akhirat tidak ada perasaan seperti itu, aman luar biasa ya. Wal amradu tuhadiduh, dan di dunia penyakit-penyakit itu akan mengancam orang ya. Wal aduwu yuhadiduhu, dan musuh-musuh akan mengancam manusia. Wal haramu wal kibaru, demikian pula ketua rentaan, naam, lanjut usia senantiasa membayang-bayangi manusia ya, apalagi kalau uban sudah mulai tumbuh ya kan, kita dibayang-bayangi, oh nanti saya tua ya, tua renta, demikian-demikian. Ini di dunia kullu dzalika min wara'i, semua ini terjadi di belakang kenikmatan. Nikmat bagaimanapun muncul kekhawatiran, oh nanti kalau sudah tua bagaimana, bagaimana, bagaimana, dan seterusnya. Fahuwa la yatma'innu wa la yataladzat, sehingga manusia di dunia tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tenang. Nah, wa aidan yakhafu ala hadzal mal ayazul, dan juga manusia di dunia khawatir jangan sampai harta itu hilang. Aw annahu yakhsar, ataukah bisa rugi dengan hartanya. Aw annahu yaksad, ataukah hartanya tidak laku. Beli barang ini, ini jangan-jangan nanti kalau kita jual rugi, ataukah bahkan tidak laku. Ini di dunia. Fahuwa daiman fi lahathin, sehingga manusia di dunia selalu dalam kepayahan. Wa fi ta'abin, selalu dalam capek. Wara'a hadzal mal, di belakang harta yang sudah ada di tangan. Yahrusuhu wa yakhafu alaihi, manusia yang menjaga harta itu dan khawatir hilang harta tersebut. Fahuwa wa in utiya fid dunya ma utiya minal ladzat, maka manusia kalau diberikan apa yang dia inginkan di dunia ini, diberikan kelezatan-kelezatan, illa annahu ghairu murtah, namun tidak akan tetap tidak akan puas dengan itu. Pengen satu gunung emas, dikasih satu gunung, mau dua gunung gunung emas. Dikasih dua gunung emas, mau tiga gunung emas. Manusia di dunia tidak akan pernah puas ya. Ketika belum lolos masuk, oh pengen masuk. Ketika sudah di dalam, mau jadi kepala seksi. Sudah jadi kepala seksi, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau kepala cabang. Dan demikian seterusnya. Manusia tidak pernah puas. Wa ghairu mutmain, dan manusia tidak pernah tenang di dunia. Wa la yataladzadzu biha, dan tidak akan merasakan kelezatan yang sempurna di dunia. Wa qad yusabu bimaradin yahrimuhu min tanawuliha wa min ladzatiha. Kadang-kadang manusia ditimpa oleh penyakit yang penyakit ini menghalangi dia untuk menikmati harta dia. Ya. Kalau sudah penyakit pada datang, oh bapak tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini. Wah, nah, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan yang enak-enak. Bikin sayur tidak boleh pakai garam. Nah, walau salima minal marad, dan kalau dia selamat dari penyakit, fa innal mauta sayahjumu alaih, ingat kematian tetap akan menyerang dia. Kalau tidak sakit, sehat, ingat kematian akan datang. Wayang kuluhu minha ila daril akhirah, dan kematian ini yang akan memindahkan dia dari dunia menuju negeri akhirat. Ammal jannatu fa innaha laysa fiha khaufun, adapun surga tidak ada di dalamnya rasa takut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Ya, tentang ahlu jannah mereka mengatakan kami di dalam surga tidak ditimpa oleh letih, tidak pula oleh capek. Fahum daiman fi sururin warahah, maka ahlu jannah senantiasa dalam kebahagiaan, kelegaan, watmi'nani balin, dan dalam ketenangan batin. Walaysa bainahum hasadun, tidak ada di antara mereka rasa hasad. Walaysa bainahum bagdha, tidak ada permusuhan dan kebencian di antara mereka. Walaysa bainahum tanafus, tidak ada persaingan di antara mereka. tidak ada persaingan. Ya. Bal hum ikhwanun ala surur mutaqabilin, bahkan mereka bersaudara, nam saling bertemu satu dengan lainnya. Laisa bainahum ma baina ahli dunya minal hasad, tidak ada di antara mereka apa yang terjadi di dunia berupa rasa hasad. Wa minal baghdha, kebencian. Wa minan namimah, dan namimah adu domba. Wa minal wisyayah, fitnah pengaduan. Wa minal mughalabat, saling mengalahkan satu yang lainnya. Bal hum ikhwatun ala sururin mutaqabilin, bahkan mereka senantiasa merasa bersaudara. Naam. Naza'allahul ghilla wal hikda min sudurihim, Allah mencabut kedengkian dan dendam hasad dari dalam dada-dada mereka. Fala ahadun minhum yajidu ala akhihi syai'an fi nafsihi aw fi qalbihi, tidak ada seorang pun mendapati dalam dirinya ada sesuatu kebencian kepada saudaranya. Wa hadza min tamami surur wa min tamami nikmah, ini menunjukkan sempurnanya kegembiraan dan sempurnanya nikmat yang dirasakan oleh ahlul jannah. Tidak ada sedikit pun dengki, iri, dendam dan lain sebagainya. Nasrullah azza wajalla ayyul hiqana wa iyyakum bihim ala amalin salihin wa khatimatin thayyibatin wa wafatin ala al-islam. Kami minta kepada Allah azza wajalla agar Allah mengumpulkan kita dan kalian bersama mereka-mereka yang telah disebutkan oleh Allah ya di dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan di atas, dengan amal soleh dan dengan penutup yang baik, dan diwafatkan di atas Islam. Amin. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.